Setiap sujud ku berdoa, semoga ayah ibu sehat di sana, dan tak lupa memohon pada yang kuasa, berkah rezeki yang dicarinya. Cepat pulang, cepat pulang ayah dan ibu. Setiap sujud